ਹਾਂਜੀ ਮਾਝੇ ਜੀ ਰਾਜੀ ਬਚਾ ਅੱਜ ਜੀ ਮਦਨ ਦੀ ਬਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਦੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗਾਨਾ ਯੂ ਮੀਨੂ ਬਿਲਾਂਗ ਹੈ ਬਾਬੂ ਮੰਗਾਨਾ ਉਤਾਵੀ ਕੀ ਕੋ ਬੰਦ ਰਾਂਗਾ ਕੇ ਮਨ ਵੋਂ ਕਾਨਾ ਗਾਂ ਨੋ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਯੂ ਮੀਨੂ ਇਮਾਨ ਸੋ ਮਨ ਬਿਲਾਈ ਕਲਾਵਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਅਮਨ ਆਇ ਕਨ ਦਿਨ ਆਖਿਰ ਫਲਾ ਯੂ ਦੀ ਮੰਗੋ ਸੁਪੋ ਯੋਰਾਂ ਲਾਰਾਨੀ ਸੋ ਮਨ ਜਾਰਹੁ ਇੰਗ ਤਾਂਗਾ ਦੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੰਜਲਾਸਕਾਨ ਤੰਤਾਂ ਲਾਰਾਂਗਾਂ ਕੀਤਾ ਮਨਯਾਕੀਤੀ ਔਰਾਂ ਲਾਇਨ sebagai tanda orang mukmin itu ya enggak oleh nyakiti atau ngelarani tonggo. Ada sana wis nyeritake nang kita sapa Kutaiba tu menu Saidin Kutaiba bin Said ada sana wis nyeritake ing kita sapa Abul Ahwasi Abul Ahwas an Abi Hasinin saking Abu Hasin an Nabi Salihin saking Abu Saleh an Nabi Hurairah ta saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala kala sawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dewe samane wong kana kang ana sapa maniku yuminu iman sapa man bilai kelawan Allah wal yaumil akhir lan dino akhir fala yudi mungkora kena nglarani sapa man jarahu ing tanggane man aman lan dewe sapa wong kana kang ana sapa maniku yuminu iman sapa man bilai kelawan Allah wal yaumil akhir lan dino akhir fala yudi mungkora supaya fal yukrim mongko supaya mulia agi sapa man doifahu ing tamune man aman lan dewe sapa wong kana kang ana sapa maniku yuminu iman sapa man bilai kelawan Allah wal yaumil akhir lan dino akhir fal yakun mongko supaya ngucap sapa man khairun ing perkara kang apik auli yasmud utawa supaya meneng maksude nek gak iso ngomong apik meneng wae ora usah gadean omong ngoten nggih sebab omongan mengko di tanggung jawab lho Mas. Qaluhu mengendikani Imam Bukhari babu mangkana yuqinu billahi wal yaumil akhir fala yuqinu jarau dzikra fihi dzikra fihi ngoten dzikra fihi nyebutake sami Imam Bukhari fi ing dalam qol ing dalam bab nggih hadisan ing hadis di Abi Hurairah ta katwi Imam Abu Hurairah fi dalika ing dalam mengkono-mengkono bab wa horolan tawi kang liyo di Abi Surayhin katwine Abu Surayh. Jadi hadis ini tidak hanya sebenarnya tidak hanya riwayat Abu Hurairah saja tapi juga diriwayatkan oleh Abu Surayh. Paham mboten sih? Eh? Tapi ning kene Imam Bukhari nyebutke hadis sing diriwayatke Abu Hurairah. Eh? Kalu mengendikani Imam Bukhari Abul Ahwas wa utawi Abul Ahwas iku salamun. Salam bitasdidi abadi salam gitu. Bitasdidi kelawan dan tasdid Ibnu Sulaimin Salim napa Sulaim nggih. Gitu. Anak-anak putrane Salim wa Abu Hasinin bi fathi awalihi kelawan dan fathah huruf kawitane. Huruf kawitane Hasin napa hak to? Wa huwa lan utawi Hasin iku Utsman bin Asimin, Utsman bin Asim. Wa Abu Solehin utawi Abu Soleh huwa ya Abu Soleh iku Dakwan. Jadi namanya Abu Soleh, nama aslinya adalah Dakwan. Qalu pengendikan Imam Bukhari mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir al muradu utawi kang den karepake bil biqaulihi kelawan dawuhe jeneng Nabi iku al imanu iman al kamil kang sempurna. Mangkane nek memaknai kan barang siapa yang iman secara sempurna. Ngerti Mas? Jadi bahasanya kan di sini mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir yu'minu billah mangkana yu'minu billah iman yang dimasukkan di sini al muradu biqouli itu adalah al iman al kamil sehingga orang bisa mengartikan termasuk tanda keimanan seseorang yang sempurna itu adalah kan ngoten to wa khassahu lan ngususake nggih hu ing mukmin billahi kelaman Allah wal yaumil akhir ngaten wa khosulan ngususake hu ing iman nggih billahi kelaman Allah wal yaumil akhir lan dina akhir iku isyaratun dadi isyara ilal mabda'i maring kawitan awil ma'ati utawa nggon bali yang mengawiti kita itu kan Allah ta maksudnya kita itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makanya dikatakan dengan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir karena itu orientasinya adalah akhir tempat untuk kembali. Ayat 3 man tawi wong amanah kang iman. Ayat 3 man wong amanah kang iman sapa man billahi kelawan Allah alladzi kang wis khalaqa nyitake sapa Allahu ing alladzi. Wa aman lan iman sapa wong bi anna kelawan kelawan setune Allah iku sayujazi. Bakal napa? Bales sapa Allahu ing man bi amali kelawan amane amali man. Fali af'al mongko supaya nindakake sapa man al-hisala ing pira-pira penggalan al-mazkurat kang wis den sebutake. Qaluhu dawuhi Imam Bukhari fala yu'dijarahu. fi hadits Abi Surayh niku ing dalam hadits Abi Surayh fal yukrim jaruhu utawi lafat fal yukrim jaruhu. Jadi kalau di dalam hadis ini kan fal falayu di jaruhu toh. Itu riwayatnya Abu Hurairah, tapi kalau riwayatnya Ibnu Surayh itu fal yukrim jaruhu boten fal yu di jaruh. Paham? Jadi kan sudah ada riwayatul riwayat ingkang bil makna mungkin nggih. Ya beda. Waktu telan wis teman-teman aku jauh sing riwayatke sapa muslimah muslimah hadits Abi Hurairah ta. Ing hadis Imam Abi Hurairah min dari kala Amas saking jalur riwayatane Amas Nabi Shalih saking Abi Shalih bilafdzin kelawan lafat fal yusnin ila jarihi ono meneh riwayat nganggo matane boten falayu di jarohu boten fal yukrim jarohu tapi fal yusin ila jarihi. Waqa telan teman-teman waro dawis tumengka apa tafsirul ikrami tafsir mulia ake tafsir mulia ake ikram ki maksudnya apa wal ihsani lan tafsir ihsan lil jari marang tangga watarki adaulan ninggali ninggalake ngelarani tangga fi iddati ahaditha in dalam biro-biro wilangane hadis. Maksudnya begini, di dalam hadis yang lain itu juga ada penjelasan tentang apa sih yang dimaksudkan dengan al-ikram dan al-ihsan, berbuat mulia, berbuat baik dan memuliakan tetangga serta tidak membuat tetangga itu sakit, dijelaskan di beberapa hadis. Arroja kang wis riwayate gawe ing hadis sapa At-Tabrani ni Imam At-Tabrani min hadis Ibaz bin Hakim saking hadis Ibaz bin Hakim an Nabi saking bapakane Ibaz bin Hakim an jadi saking simbae Ibaz bin Hakim wal Khawaiti lan al Khawait fi Magharimul Akhlaq ing dalam kitab Magharimul Akhlaq min hadis Amr bin Su'aib saking hadis Amr bin Su'aib an Abi saking bapakane Amr bin Su'aib, berarti bapake Amr bin Su'aib sih dan Ge Su'aib padha to jenenge Lutfi bin Hikam misalnya ngono bapakane Lutfi sapa ya Hikam kok terus nganggo tanggone liyane. Dan wa Abu Asy'ah, jadi hadis-hadis tentang penafsiran al-ikram dan ihsan ya itu juga tidak hanya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani tapi juga diriwayatkan oleh Abu Syekh, diriwayatkan sebelumnya oleh siapa nama Khoroiti gitu. Fi kitab Taubih, dalam kitab Taubih. Niki nek sing riwayate Abu Syekh niku dalam kitab Taubih min hadis Mu'adz bin Jabalin saking hadis Mu'adz bin Jabal. Kalu podoman terus sapa sahabat ya Rasulullah, tu Rasulullah Allah. Ma hakul jarma iku apa? Hakul jari utawi hake tonggo ala jari ing atase tonggo kang liya. Kewajiban tetangga kepada tetangga yang lain itu apa? Kala dawuh sapa Jeng Nabi, inistak rodoka in lamun istakrodo utang sopo tonggo ka ing siro akrota mongkong utangi sopo siro hu ing jar. Jadi ini misalnya tonggo utang ini termasuk haking jenengan menai utangan utang loh ya duduk utang isam ben raturu. Wah ini sana ngajar ini kita pengaji nih. Wah inal lamun dah sesuatu aku kok pas khutbah kentaan suara yo sing khutbah housing. Wah inal lamun istana, istana kertas istana. Jaluk tolong sobo jarka ing siro. A anta mongko nulungi sobo siro hu ing jar. Bunji. Wah inal lamun istana, jaluk tolong sobo jarka ing siro. A anta mongko nulungi sobo siro hu ing jar. Wah in mari donan lamun sakit sopo jar uta mongko nilii sopo siro menjenguk sopo siro hu ing jar. Wa inih tajal namun butuh sopo jar aktaita mongko paring sopo siro hu ing jar. Wa inih takorolan namun butuh fakir uta mongko nilii sopo siro alihingnya tesi jar. Wa in asoba wa in lan namun asoba ngenani hu ing jar apa hirun perkara kang apik anaita mongko nganu apa mengucapkan selamat iki lho tahdian iki lho nggih anaita mongko ngucapake selamat sapa sira hu ing jar tangga niki berarti tangga kira-kira iki jar iki tangga mukmin apa mboten sedaya to enggak arep ora mukmin. Nah ini lho Pak Arif Muna iki tak kira nggih ngepaske babe. Ono tonggo ning Kristen niku rasa diseneng-senengi. Ora lapo-lapo yo. Dihormati to. Ngombe sikik wong sing ngaji ra gawak ge ngombe. Paham nggih? Jadi tangganya itu luas maknanya, bukan hanya tangga tetangga muslim, ngeten lho nggih. Niki ben sampean bareng ya ben paham nggih. Wa in asobat, wa in asobat lan lamung ngenani hu ing jar apa musibatun musibah azaita mongko takziah sapa sira ing hu ing jar. Berarti takziahi wong sing ora sak agama ya ora apa-apa. Ngeten lho. Angger mboten mengucapkan belasungkawa temenanan melu susah ngeten wis. Wis sanu ya sing sabar ngono ya apa. Oh, ngeten lho. Api diplek foto iki to, Mi. Kon masake kitab. Wa idama talon nalikane modiah mati-mati. Wa idama talon nalikane mati sapa tangga itabak ta mongko anut nganut napa mboten anut ngiring sapa sira ngiring sapa sira itabak ta ngiring sapa sira janazah tau ing janae jar janazah ijar. Kalau seandainya dia mati ya di iring jenazahnya diantarkan. Wala tastatilu dicoba ning wala tastatilu lan ojo amre dawa dhuwur sapa sira ale ing atese serbil bina iklawan bangunan. Nek bangun ojo terus omahe tanggane cuwile nemen sampean dhuwur banget. Iki mengkone udan ngenani tangga gentenge bolong iki ra kena. Sampean ke sawaban dosa lho. Nggih. Ya. Atau rumahnya kan gini, berdampingan kan ya. Dhuwur. Sampai tanggane ra iso entuk angin, Mas. Iku kena. Lha iki hadis lho niki. Iki temenanan. Yeah. Wala tastatilu alaihi bil bina fatah jabu mongko jadi ketutupan anu saking bina opo arihu angin-angin illa kejobo opo angin ngeten illa kejobo bikitni kecuali kalau atas izinnya kang aku tak bangun omah dhuwur ya kang ya ora apa-apa nek diizini nek mboten nangsa itu haknya tetangga masyaallah. Wala tu'zi lan ojo ngelarani sapa sira hi ing jar jangan kau menyakiti jar birihin birihi kidrika. Nah, birihi kidrika kelawan ambu ketelmu. Ambu ketelmu maksudnya napa? Jenengan masak sate tonggo ming di mei ambune tok. Ya salam, Pak. Gawe emosi tok. Mula nih, nih durian ya beda. Nih durian kau nih tekor kau sih sama tak lain ya. Aku kain untuk kau sih durian ya. Bukan ya? Illa kecoba antah rofa yang to nyawa ake maksudnya mengambilkan sopo siro lagu makan tonggo kecuali dibagi. Mula jenah pikirin kan, nih masa itu kan menganjurkan supaya apa? Kuai sing oke ben tonggo nih untuk bagian. Wa ini staraita fakihatan, fa ini staraita mungko, wa ini staraita lamun tuku sobo siro. Jika kamu membeli fakihatan akan buah, fa ahdi mungko berilah hadiah lahu bagi jar. Ini tuku buah, tuku durian ya tonggoy diwenehi. Wa ilam taf'al, wa inan lamun lam taf'al uran nida ake sobo siro. Maksudnya kalau kamu tidak bisa melakukan hal itu, fa adhilha. Fa'adhil mongko supaya ngelebokake sapa sira ka sapa sira ha ing fakihah sirron hale sir umpetan nggih. Jadi nek misale arep ora menehi yo aja diketok-ketokke durene to yo. Nah, ini tuku rambutan oke ngono ora tak meni aku singitke iki jarane ben ora. Ternyata di sini dikit terus tanggone ngerti kok ketemu jadi gede ya. Modiarene. Wala nopo niki? Wala tuhrij nopo? Apa wala tahrusan aja metu sapa sira. Wala tahrusan aja metu sapa sira biya kelawan gowo woh-wohan, buah-buahan. Wala daka ing anak ira. Jadi jangan terus kemudian anaknya diwenehi buah-buahan. Paham maksudnya? Anaknya sampean, sampean tuku buah-buahan. Terus go bali, nek arep ora dibagek ya tanggane tutupono utawa singetke. Nek wis tekan omah, anakmu aja mbok wehi terus metu. Wong bocah jenenge bocah niku, nek wis dimewah-wahan kan terus aku duwe rambutan. Anake mumet ta, anake tanggane iki lho. Aku kok ora duwe. Nah, kan dadi melas toh? Paham ten? Ya, ini kan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggatekake temenan bongsone temen-temen iki, Mas. Ayo sampean wis tau mikir ora sing ngene iki. Rasulullah sampe akhlaki kados ngono. Nek kuwi reso meneh tanggo umpetke, nek wis mbok umpetke anakmu kok pengen ya wae ana wis pangan ning omah, aja ning jaba. Engko ning jaba anak ekonomi melu pengen. Kan iya nek duit-duit, dan ora duit-duit tanggomu. Anak wis pengen nangis ora mbok wehi, sampean ngemeyu ora mingi-mingi-mingi tok. Ciloko. Ya. Liga Ilya gitu. Napa ya? Liya gitu supaya ne napa susah dia kelawan fakiha sapa waladuhu anak ija. Pun? Di si, pun si. Al-Fatihum lantawi piro-piro lafate prawi iku mutakori badun berdekatan, cedak-cedakan. Wasiaku, wasiaku lantawi susunannya ini, susunannya hadis itu aksaruhu utawi ake-ake siak. Maksudnya susunan hadis yang banyak itu di Amr bin Shu'aib, riwayatnya Amr bin Shu'aib. Wa fi hadis Baz bin Hakim, niku ing dalam hadis Baz bin Hakim, wa in awaza satartahu. Napa awaza niki? Wa in awaza namun napa nggih? Napa niki? Napa niki? Cacat ngoten nggih, satarta mengko nutupi sapa sira hu ing jar tetangga. Wa asani jumlan ta bira-bira sanate hadis iku wahiyatun Allah. Lakin angka tetepine, maksudnya sanatnya jelek. Lakin angka tetepine ikhtilafu maharijia utawi beda-bedane nggon den tok akine hadis iku yusiru paring rasa bi anna kelawan setuhune iku lil hadis iku duwe hadis aslan utawi dasar. Jadi riwayatnya kan banyak. Yang banyak itu diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib. Gitu loh. Nah, hadis-hadis yang banyak ini itu jalur riwayatnya jelek. Tapi meskipun jelek, dengan banyaknya sumber hadis itu menunjukkan bahwa hadis ini mempunyai dasar periwayatan. Tidak kok kemudian maudhu' niku mboten. Paham nggih? Paham enggak? Sumal amrun li perintah bil ikrami kelawan gawe mulya marang tangga iku yahtalifu beda-beda bihtilafil ashkhosi kelawan bedone pira-pira wong wal ahwali lan kahanan. Fakot yakunu, fakot mengko teman-teman yakunu ono apa ikram nggih. Fakot mengko teman-teman yakunu ono apa ikram, maksudnya hukum berbuat mulia kepada tetangga itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang dan keadaannya. Paham? Lah, ikram atau berbuat mulia, berbuat baik kepada tetangga itu ada kalanya fardhu ainin. Fardhu ain. Waqotlan kadang-kadang yakunu ana apa ikram iku fardhu kifayatin fardhu kifayah. Waqotlan kadang-kadang yakunu ana apa ikram iku mustahabban sunnah. Jadi ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya fardhu kifayah. Paham ya? Tergantung. Wabijami wayujma'u lan dikumpulake apa jami'u sekabiane gawe mulya utawa ikram annau setune jami' iku mimma tarimil akhlaqi saking mulya-mulyane akhlak. Jadi ini menceritakan tentang haknya tetangga yang beragam itu. Lah nek kot metune melbune stinggone ya iku maknane li taklil fi'il mudhari' ana qad ya ana qad to nganggone kok ya ning gone fi'il mudhari' setelah qad kok fi'il mudhari' maknanya li taklil kadang-kadang tapi nek qad melbune ning gone fi'il madhi niku li ta'kid temenanan. Wallahu a'lam bishawab. Wis turune nganggo headset gitu. Bawa aku ngoke susuk macam kita. Yang penting paham maksud kita.